dan alam jiwa penuh bunga rasa sukacita menggelora saat tersentuh cinta dilanda asmara manis penuh pesona kulali dunia taman alam jiwa penuh bunga rasa sukacita menggelora saat tersentuh cinta dilanda asmara manis penuh pesona gulali dunia masuk ke dalam jiwa meronai rasa berselera sukma bergairah gembira bahagia semua nampak indah aduhai manisnya manis gula gulali dunia manis tiada tara gulali dunia manisnya merasuk ke dalam jiwa meronai rasa berselera sukma bergairah gembira bahagia semua nampak indah aduhai manisnya semua nampak indah. Lali